Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi, wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. معاشر المسلمين والمسلمات، بابا dan ibu-ibu saudara sekalian jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, untuk kita masih diberikan kemudahan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bakti kita kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan juga menjadikan sebagai timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan pembahasan kita di Kitabul Adab dari Riyadhus Shalihin, bab tentang istihbabut tabsyir wa tahni'a bil khair, tentang sunnahnya memberi kabar gembira dan juga memberikan ucapan selamat dengan kebaikan. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, bab ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan ini merupakan bagian dari uslub Al-Qur'anul Karim, atau merupakan cara-cara Al-Qur'anul Karim dalam menyeimbangkan sikap seorang mukmin dari supaya tidak berlebihan, demikian pula supaya tidak kelewatan, supaya terus semangat dan tidak ngelokro, tidak putus asa. Maka pentingnya juga untuk kemudian memberi kabar gembira, tidak kemudian ditakut-takuti terus, tapi demikian pula diberi kabar gembira. Dan ini uslub Al-Qur'anul Karim dalam mendidik kita sebagai seorang mukmin. Didikan-didikan Allah Subhanahu wa taala sangatlah indah sekali, agar menjadikan kita itu tidak kelewatan, juga tidak kurang ajar, ya. Demikian pula agar kita pun juga tidak menggampangkan dengan permasalahan, baik itu terkait dengan perintah, demikian pula dengan larangan. Tidak pula kemudian ditakut-takuti terus sampai kemudian kita putus asa, ngelokro, yang akhirnya bisa menjadi futur, tidak semangat. Namun demikian pula dalam hal ini pentingnya juga untuk diberi bisyarah, diberi kabar gembira, sesuatu yang menyenangkan. Karena dengan bisyarah ini pun juga bisa memberi semangat, mengkondisikan yang seseorang terkadang putus asa, maka kemudian tumbuh kembali semangatnya, dan bahkan bisa lebih. Ini jemaah mendakan Allah Subhanahu wa taala, ini uslub Al-Qur'an Karim. Sebagaimana kebiasaan Imam Nawawi rahimahullah taala dalam membahas bab-bab yang ada dalam kitabnya ini, pun juga mengawalinya dengan membawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di surat Az-Zumar ayat yang ke-17 dan 18. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabashshir ibad." Maka berikan kabar gembira kepada hamba-hamba. Ini kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka ini? Alladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanah. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini adalah mereka orang-orang yang yastami'unal qaul, mau mendengar nasihat, mau mendengar peringatan. Fayattabi'una ahsana, dan mereka mengikuti yang terbaik. Mengikuti yang terbaik dengan apa yang telah dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Maka ini pilihan yang terbaik. Dengan apa yang dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Maka berita gembira bagi orang-orang yang yastami'un al-qawm. Dan dalam hal ini jelas Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wasalam untuk memberi kabar gembira kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang yastami'un al-qawm. Artinya apa? Mau mendengar, mau memilih dengan prinsip, dengan manhaj yang hak. Dengan prinsip atau dengan manhaj yang hak, jalan hidup yang benar. Mau memahaminya dan juga mau mengamalkannya. Maka mereka ini adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kabar gembira. Dan mereka inilah orang-orang yang memiliki akal yang benar dan memiliki fitrah yang mustaqimah, memiliki fitrah yang lurus. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita, menjadikan kita termasuk di antaranya. Mimman yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsanah. Dari orang yang mau mendengar nasihat dan mau mengikuti yang terbaik. Kemudian di surat At-Taubah ayat yang ke-21. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yubashshiruhum rabbuhum. Kita lihat. Bukan siapa-siapa yang memberi kabar gembira, langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Yubashshiruhum rabbuhum birahmati minhu wa ridwan. Wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Yubashshiruhum rabbuhum. Rabb mereka, Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberi kabar gembira kepada mereka. Dengan apa? Yang pertama dengan rahmatnya. Birahmatin min, dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Waridwan, dan juga dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wajannat, dan juga taman-taman surga. Lahum, bagi mereka, fiha na'imun muqim, di dalamnya ada kenikmatan-kenikmatan yang nyata, kenikmatan-kenikmatan yang kekal. Ini dalam ayat ini jelas juga Allah subhanahu wa ta'ala yang langsung memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang senantiasa menghambakan dirinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya yang akan senantiasa menaungi mereka, yang akan senantiasa menyirami mereka, yang akan senantiasa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala menyelimuti kepada orang-orang yang beriman. Mereka mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ridha Allah subhanahu wa ta'ala ghayatun lil mu'min, merupakan tujuan pokok bagi manusia meskipun manusia membencinya. Maka ini tidak dipedulikan, karena ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah segalanya. Ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah segalanya. Tidak peduli meskipun manusia mungkin membencinya, seluruh manusia membencinya. Tatkala seseorang di atas tuntunan yang benar, tatkala seseorang di atas manhaj yang qawim, maka tidak peduli. La yakhafu fillahi lawmata la'im. Tidak peduli dengan celaannya orang-orang yang mencelanya. Celaan itu, cemoohan itu tidak akan memberikan pengaruh sedikit pun. Maka ini jemaah melihat Allah subhanahu wa ta'ala, dan lebih bahagia dengan bisyarah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian bagaimana menjadikan dirinya menumbuh kembangkan pribadinya dengan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bisa mendapatkan berita gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala akan rahmatnya, akan keridhaannya, yang kemudian akhir kesudahannya adalah jannah, surga, dan tentunya surga dengan berbagai kenikmatan dan tentunya ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang besar. Yang ini akan mengembalikan kepada dirinya dengan mendapatkan kenikmatan yang diusah. Tatkala seorang mukmin merasa nikmat dengan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisyarat dari Allah Subhanahu wa taala adalah akan mendapatkan kenikmatan yang kekal, kenikmatan yang tiada terputus dan kenikmatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Ini jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala bisyarah yang tentunya adalah berita gembira ini menghasung kepada kita, memberikan motivasi kepada kita untuk lebih semangat dalam kita menggunakan kesempatan, waktu dan umur yang Allah berikan kepada kita untuk bisa mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan ini. Kemudian di surat Fussilat ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'ad, dan berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Dan ini kepada siapa? Ayat sebelumnya mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, orang-orang yang mengatakan rabbunallah, rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, kokoh di atas pendiriannya, meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuannya, Allah Subhanahu wa taala sebagai yang paling dicintainya, yang satu-satunya yang diibadah, rabbunallah, dan konsekuen ketika mengatakan rabbunallah untuk bagaimana menjalankan perintah-perintahnya dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangannya dan berusaha untuk istiqamah, terus dicas dengan amalan-amalannya meskipun sedikit tapi terus menerus. Tsumma istaqama, ini istiqamah, sedikit tapi terus berkesinambungan. Maka berita gembira, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun kepada mereka memberikan berita gembira, alla takhafu wa la tahzan, janganlah engkau takut, janganlah engkau sedih, meskipun mungkin ya ada tekanan-tekanan dari manusia, namun berita gembira dari malaikat, alla takhafu wa la tahzan wa abshiru, dan berita gembira, berbahagialah bil jannati allati kuntum tu'adu, dengan surga yang kalian dahulu telah dijanjikan ketika di dunia. Dan tidak hanya itu saja, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah, subhanallah, kami adalah penolong kalian dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, menolong kita untuk kita bisa bersyukur, menolong kita untuk kita bisa beribadah, menolong kita untuk bisa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menolong kita untuk kita bisa duduk di majelis ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Menolong kita untuk kita bisa salat berjamaah, ini masih diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan dunia ini kalaulah bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita bisa melakukan dari amalan-amalan yang saleh. Ini Allah Subhanahu mengatakan nahnu auliya'u fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Ini supaya kita tidak ujub, supaya kita tidak terlalu berbangga diri dengan apa yang kita lakukan, bahwa apa kita jalani adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, demikian lebih lagi di kehidupan akhirat yang penuh dengan misteri. Penuh dengan misteri, kita tidak tahu sepeninggal nanti kita mau jadi apa, mau kayak apa. Kadang-kadang kita mendengar berita gembira alamatnya, bukan berita, ya, tapi ada tanda-tanda kebaikan pada saudara-saudara kita, alamat yang baik, tanda-tanda kebaikan ada pada mereka, kita lihat, kita perhatikan, hati kita miris, hati kita juga antara was-was. Akankah kita seperti mereka? Akankah kita bisa hanya berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bisa mendapatkan pertolongannya dunia dan akhirat kita. Dalam kehidupan dunia ini, demikian pula di akhirat nanti, yang tidak ada lagi tebusan, tidak ada lagi yang bisa kita andalkan, tidak ada lagi amalan, hanya mohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyakum fil hayatid dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan ini akhir kesudahannya. Dan bagi kalian, wahai orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, kemudian istiqam. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan bagi kalian dalam surga itu apa yang menyenangkan bagi kalian? Mana syahiyah fusukum, tidak ada yang membosankan. Mana syahiyah? Ini seperti orang makan, ya. Orang makan ini karena kesukaannya. Jadi ada syahiyah, selera. Mana syahiyah fusukum, sesuatu yang menjadikan, memberikan selera kepada kalian. Walakum fiha ma tadarun. Dan bagi kalian di dalamnya apa yang telah disiapkan semuanya. Subhanallah. Ini berita gembira. Di mana nanti di yaumil qiyamah, orang-orang yang mengatakan Rabbunallah tsumma istaqamu, orang-orang yang bertakwa, mereka akan dikumpulkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita termasuk dari mereka. Tatkala mereka berkumpul menjadi wufud, bergolong-golong, berkelompok, maka kemudian para malaikat datang memberi kabar gembira kepada mereka, orang-orang beriman ini, dengan apa Allah Subhanahu wa ta'ala telah janjikan kepada mereka dari kenikmatan-kenikmatan yang penuh dengan kemuliaan ini, di negeri kemuliaan ini, Darul Karamah. Yang Darul Karamah ini sekali lagi bukan tempatnya para fuqara, bukan tempatnya orang-orang yang bangkrut, fakir yang sebenarnya, bangkrut yang sebenarnya, fakir dari kebaikan, fakir dari amal saleh. Bukan pula orang-orang yang bangkrut dari amalan-amalan kebajikan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini negeri akhirat. Maka kalau kita fakir di dunia, kurang mungkin dunianya, maka ini bukanlah yang sebenarnya. Kefakiran yang sebenarnya manakala hidup kita itu sepi dari amalan yang baik. Hidup kita kosong dari amalan-amalan salihan. Dan dipenuhi hanya dengan gelimang dunia, menikmati dunia saja. Maka ayat ini memberikan motivasi kepada kita untuk menjadikan segala kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk kita jadikan sebagai sarana mendapatkan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala di Daril Karamah, di negeri kemuliaan ini. Dan dalam hal ini juga menjadikan kita tidak putus asa, manakala Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kepada kita dengan kesempitan-kesempitan dunia, kekurangan-kekurangan dunia, maka ini bukan hakikatnya. Masih ada harapan besar bagi orang-orang beriman. Kalau toh tidak bisa mendapatkan kenikmatan itu di dunia, maka baginya akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Dan ini jelas berlipat dan lebih dari apa yang didapatkannya ketika di, atau di, ada lebih dari apa yang dilihatnya ketika di dunia, meskipun tidak dirasakannya. Ini orang-orang beriman telah disiapkan bagi mereka di Darul Karamah dengan lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ayat yang keempatnya di surat Sobat ayat yang ke-101. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Allah Ibrahim bighulamin halim, dengan seorang anak yang santun. Ini berita gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga dari ayat ini, ini juga anak adalah merupakan berita gembira. Anak adalah merupakan kebaikan, dan anak adalah merupakan investasi kita. Maka anak ini merupakan kenikmatan. Fabasyarnahu bighulamin halim. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang jahiliyah yang mereka tidak senang kalau lahir anak perempuan. Pun juga di sini Allah Subhanahu wa ta'ala membawakan dengan lafaz bisyarah. Fa idza busyira ahaduhum bil unsa. Ketika diberi kabar gembira salah seorang dari mereka dengan lahirnya seorang anak perempuan. Maka ini anak, apapun keadaannya laki ataupun perempuan, ini adalah merupakan berita gembira bagi orang tuanya untuk menjadikan anak ini adalah merupakan ladang, merupakan investasi akhirat, bagaimana bisa menjaganya dengan baik. Fabasyarnahu bighulamin halim. Dan ini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diberi kabar gembira dengan lahirnya seorang anak setelah masa tuanya, bahkan istrinya sudah dalam keadaan mandul. Ya. Ini ada dalam keadaan mandul, sudah aqil. Maka diberi kabar gembira dengan lahirnya seorang anak, dan ini bagi Allah Subhanahu wa ta'ala satu hal yang mudah, sangat ringan sekali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendakinya. Dan ini Nabi Allah Ismail alaihissalam yang diberikan kabar gembira kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka syahidnya dalam ayat ini adalah bahwa anak ini adalah juga merupakan berita gembira. Lahirnya seorang anak merupakan bisyarah bagi orang tuanya. Artinya kita sebagai orang tua juga jangan menyia-nyiakan, itu nikmat dari Allah, jangan disia-siakan. Maka kita sebagai orang tua mestinya menjadikan anak ini betul-betul, jangan kemudian disia-siakan. Meskipun kadang-kadang orang tua itu tidak menyadari dengan kerepotan, dengan ya berbagai hal, dengan anak, dari repotnya dengan anak ini sampai kadang-kadang lupa. Bahkan terkadang anak yang merupakan nikmat ini tidak ada nilainya dari sebuah gelas. Gelas atau piring terkadang lebih berharga dari seorang anak. Ketika gelas itu pecah gara-gara si anak misalnya, kadang-kadang orang tuanya subhanallah memaki-maki habis-habisan, dimarahi habis-habisan hanya karena satu gelas berapa sih. Padahal kalau kita lihat, kita melihat saja orang yang ingin punya anak, sampai ratusan juta untuk menginginkan lahirnya seorang anak. Nah ini kalau untuk beli gelas berapa sudah? Maka jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa repot dengan anak. Maka anak adalah, lahirnya seorang anak adalah merupakan berita gembira bagi orang tuanya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Ini kepada Nabi Allah Ibrahim. Demikian pula kepada Nabi Allah Zakaria alaihi wassalatu wassalam. Ini berita gembira. Kemudian juga di ayat yang kelimanya, bahkan Imam Nawawi di surat Hud ayat yang ke-69 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busra." Ini juga sama seperti ayat sebelumnya. Hanya konteksnya berbeda, tapi sama maknanya. Dan sungguh telah datang para rasul-rasul kami, jadi para malaikat, kepada Nabiullah Ibrahim bil busra, dengan berita gembira. Di sini busra ada dua makna. Yang pertama, lahirnya Nabi Ismail, berita gembira. Atau bukan, lahirnya Ishak, karena ini bisara ketika tamu yang datang kepada Nabiullah Ibrahim ini. Ini adalah dengan Sarah, ya, dengan istri beliau, yang istri dari ibu Sarah ini. Lahirnya Nabi Isa pun juga sama, sudah tua. Ini berita gembira yang pertama. Berita gembira yang kedua, dihancurkannya umatnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut. Sebagaimana juga disebutkan di banyak di ayat yang lain. Di ayat berikutnya juga di surat Hud, di ayat yang ke-71, Allah menyebutkan, wa mura'atuhu qa'imatun fadhahikat. Dan istrinya, ini Sarah, pun berdiri dan tertawa. Fadhahikat. Fabasyarnaha bi Ishaq min wara Ishaq yaqub. Maka kami berikan kabar gembira kepadanya dengan akan lahirnya Nabi Ishaq. Dan setelah Nabi Isa ada Nabi Ya'qub. Ini diberi kabar gembira lahirnya keturunan para nabi. Maka ini Nabi Allah Ibrahim AS ada katakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari beliau ini lahir para nabi. Dari Nabi Ishaq, dari beliau mulai Nabi Isa, dari Nabi Isa Nabi Ya'qub. Demikian pula dari Ismail. Bahkan bangsa Arab yang sekarang ini juga dari kebanyakan dari keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Jadi kenal dengan bangsa Arab Al-Musta'ribah. Bangsa Arab Al-Musta'ribah. Bangsa Arab terbagi menjadi dua. Yang pertama Al-Aribah, yang kedua Al-Musta'ribah. Al-Aribah ini yang dihabisi, tidak ada keturunannya, habis. Yang kedua adalah Al-Musta'ribah, ini yang dari keturunannya Nabi Ibrahim AS. Mari katakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, terlahir dari beliau adalah keturunan yang menjadi para nabi ini. Ini berita gembira. Kemudian berita gembira yang keduanya adalah ini kaitannya dengan akan dibinasakannya kaumnya Nabi Lut, dan itunya gembira ketika orang-orang beriman sudah putus asa, sudah tidak bisa mampu lagi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang yang durjana, maka ini menenangkan kepada kaum muslimin, menenangkan kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala tenangkan dengan dihukumnya, diberikan musibah atau dihancurkannya mereka, orang-orang yang zalim. Ini berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan para malaikat yang datang bertamu kepada Nabi Allah Ibrahim. Ini sudah kita bahas tentang bertamunya para malaikat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim memuliakan tamunya. Dan ini merupakan adab yang sudah kita bahas, dari adab menerima tamu. Maka ini berita gembira yang para malaikat datang dengan membawa berita gembira dengan dibinasakannya kaumnya Nabi Lut, yang tentunya adalah merupakan kaum-kaum yang durjana, yang tidak pernah berbuat kerusakan seperti yang sebelumnya. Dan ini pun juga nasallahu alaihi wasallam dari mereka berhubungan dengan sesama jenisnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini kebejatan moral yang ada pada mereka. kemaksiatan yang sangat luar biasa ini. Maka Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kita lihat bagaimana hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Setelah dibutakan mata mereka, kemudian negerinya dibalik. Sudah dibalik negerinya, kemudian dituruni hujan batu. Ini hukuman pada orang-orang yang berbuat seperti itu, berbuat sodomi. Makanya Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadisnya bahwa al-fa'il wal maf'ul, yang berbuat dan yang menjadi objeknya, hukumnya sama. Ini nasrullah salaman afiyah. Kemudian jemaah mendakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira, dan masih banyak lagi yang lain. Ketika juga kepada Nabi Zakaria alaihi salam, yang juga ini diulang di beberapa surat, ya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli bil ihram. Ketika malaikat manggilnya tatkala berdiri salat di mihrabnya, annallaha yubashshiruka bi Yahya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, memberikan kabar gembira kepadamu dengan lahirnya Nabi Yahya. Ini juga berita gembira. Demikian pula berita gembira yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam ummu Isa alaihi salam. Idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruk. Tatkala para malaikat mengatakan kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yubashshiruk, memberi kabar gembira kepadamu. Bi kalimatin minhu ismuhul Masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya. Ini berita gembira diberikan kepada Maryam dengan kalimah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian terlahir seorang yang bernama Isa bin Maryam ini alaihi salatu wassalam. Ini bisyarah, juga berita gembira dengan lahirnya seorang anak, yang ini merupakan tanda yang besar, yang merupakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Maka jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, dan ayat-ayat yang semisal dengan ini sangatlah banyak. Memberikan yang kita ambil dari faedah, dari bisyarah, berita-berita gembira ini adalah juga merupakan uslub dan metode Al-Qur'an dalam mendidik kita. Tidak hanya ditakut-takuti neraka-neraka dan seterusnya saja, tapi juga diberi kabar gembira supaya semangat. Ya tentunya kalau kita dibegitukan terus, ditonjok terus, tabiatnya manusia ini akan melokro seperti itu, ya, akan putus asa. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, wala tayasu an rahmatillah. Supaya jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, juga berita gembira, berikan motivasi dan semangat. Ini jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya hadis yang pertama juga dari al-muallif rahimahullah taala, qala an Abi Ibrahim wa yuqalu Abu Muhammad wa yuqalu Abu Muawiyah, kunyahnya berbanyak, dan ini juga para muhaddithin membahasnya dalam bab khusus, dalam keilmuan tersendiri terkait dalam masalah tarajum ruwah, ya, biografi para perawi hadis dari permasalahan nama yang namanya adalah kunyahnya, yang juga tentang kunyah ini, juga nama kunyah ini juga tentang sebab dijelaskan oleh mereka para ulama, juga tentang sebab diberikannya kunyah ini. Demikian pula menyebutkan orang yang kunyahnya lebih dari satu. Hal ini mengapa? Supaya tidak dikira, ya, satu orang dikira banyak orang, ternyata hanya satu orang saja. Artinya orangnya, personalnya cuma satu, hanya karena berbeda kunyahnya atau terkadang berbeda nisbatnya atau berbeda nasabnya, yang tentunya terkadang seorang rawi dinasabkan kepada bapaknya, tapi mungkin di kali yang lain disebut dinasabkan kepada kakeknya atau kepada yang di atasnya lagi. Ini terkadang seperti itu. Hal ini pun juga dibahas supaya tidak disangka ini satu orang ternyata ini apa hanya satu orang, kemudian dikiranya lebih dari satu orang. Dan ini sampai detail mereka para ulama dalam meneliti hadis-hadis Rasulullah SAW dari sisi sanadnya, dari sisi yang membawakan hadis itu sendiri. Maka ini juga disebutkan. Qala an Abi Ibrahim, dari Abu Ibrahim atau dikatakan Abu Muhammad atau Abu Muawiyah. Namanya Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu ta'ala, nama sahabat. Kunyahnya lebih dari satu. Abdullah bin Abi Aufa. Jadi namanya Abdullah juga di kalangan para sahabat ini juga ratusan. Bukan satu dua, ratusan. Namanya Abdullah dari sahabat. Namun juga kemudian dikenal. Ada beberapa orang, kalau disebutkan nama Abdullah saja, tidak disebutkan namanya, senasabnya, ini semuanya bisa memahami. Itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Tidak ada lain. Kalau kamu mengatakan an Abdillah, an Rasulillah, padahal Abdullah ini ratusan, maka tidak ada orang yang menyangka lain kecuali itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Padahal Abdullah itu banyak. Ini dimaklumi seperti itu. Kemudian kalau disebutkan Abadillah al-Arba, Abdullah yang empat, ini pun juga dimaklumi, dipahami. Di kalangan para muhadditsin kalau disebutkan Abadillah al-Arba, ini Abdullah yang empat, namanya semuanya Abdullah, adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, kemudian Abdullah bin Umar, dan Abdullah ibnu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As. Ini semuanya orang-orang muda. Abadillah dan mereka semuanya ini adalah merupakan ulama'nya para sahabat. Maka dikenal ini karena mereka adalah ulama'nya para sahabat yang juga tergolong umurnya muda-muda. Bukan senior, tapi bukan dari yang tua-tua, tapi ini tengah ya, termasuk di antaranya ini. Ini mereka. Ini sekedar faedah. Dan ini dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara Khadijah radhiyallahu ta'ala anha bi baitin fil jannah min qadib, min qasab, la saqab fihi wala nasab. Muttafaqun alaihi. Bahwa Nabi alaihi salatu wasalam memberi kabar gembira kepada istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dengan satu rumah di dalam surga, min qasab, dari permata. Qasab ini adalah lu'lu'. La sahab fihi wala nasab. Tidak ada kegaduhan, keributan, juga tidak ada keletihan di dalamnya. Tenang ya. Ini berita gembira yang Rasulullah SAW berikan kepada Khadijah al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha, yang tentunya juga dengan jasanya sangat besar. Beliau adalah satu di antara sayyidat ahlul jannah, ya. Wanita-wanita pilihan atau wanita-wanita terkemuka, boleh bilang bangsawannya penduduk surga, ya. Orang terkemukanya dalam surga dari para wanita ini adalah Khadijah di antaranya. Khadijah disebutkan Fatimah, ya, putri Rasulullah SAW. Kemudian istrinya Fir'aun, ya, ya. Ini Asia, ya. Ini diantaranya yang merupakan sayyidat. Ini jemaah binakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berita gembira. Tentunya dalam hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang keutamaan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu ta'ala binti Khuwailid, ya, yang juga merupakan as-sabiqun al-awwal, ya, orang-orang pertama kali masuk Islam, dan juga yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya dengan kepenatan yang dirasakannya, keletihan yang dirasakannya ketika di dunia, di awal dakwahnya, ancaman, intimidasi dan lain sebagainya. Maka ini Khadijah radhiyallahu ta'ala anha membantu, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya dengan semua harta yang dimilikinya. Dan ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebagaimana juga ini mengkobahani kemuliaan dan keutamaan pada Khadijah, sebagaimana juga tidak terlahir, ya, dari anak-anak Rasulullah SAW yang sampai dewasa kecuali juga dari Khadijah. Bahkan semuanya anaknya itu dari Ummul Mukminin Khadijah, hanya satu saja. Jadi Ibrahim dari ibu Maria Al-Qibtiyah. Adapun anaknya Rasulullah, putra ataupun putri, semuanya adalah dari Khadijah, ya. Dari Fatimah, ya. Dia lahir, ya, Ruqayyah, Ummu Kulthum, ya. Kemudian Qasim, Abdullah. Ini juga semuanya, ya, tapi yang laki-laki meninggal masih kecil semuanya, masih anak-anak, ya. Juga Ibrahim ini dari ibu Maria Al-Qibtiyah, dari ibu Maria Al-Qibtiyah. Adapun yang lainnya semuanya dari Khadijah radhiyallahu ta'ala. Padahal ini juga ayat dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menikah juga sudah tua. Menikah dalam keadaan Rasulullah umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun. Maka ini juga yang kalau, ya, secara medis atau secara, ya, ini biasanya 40 tahun yang sudah berada ke sana lebih bahaya. Namun jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, siapa yang bisa mengarang? Maka ini juga keyakinan bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka tidak ada yang sulit. Meskipun mungkin hamil itu sudah berumur, ya, sudah kepala empat. Insyaallah. Dan kita juga lebih percaya dengan berita gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dari hadis ini juga merupakan dalil yang azim dari kemuliaan Khadijah dan juga kecintaan Nabi alaihi salatu wasallam terhadap Khadijah radhiyallahu ta'ala. Sebagaimana sudah kita bahas juga bagaimana sikap Nabi alaihi salatu wasallam terhadap keluarga Khadijah setelah meninggalnya, sampai menjadikan Aisyah itu sendiri cemburu karena sikap Nabi alaihi salatu wasallam, padahal tidak pernah bertemu dengan Khadijah. Artinya tidak pernah bareng, ya. Tapi ini Aisyah sangat cemburu sekali kepada Rasulullah SAW dengan Khadijah karena kecintaannya dan juga kecintaan Nabi SAW kepada keluarga Khadijah ini. Ini jemaah mendekat Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini termasuk di antara yang mendapatkan berita gembira dari Rasulullah SAW dengan surga. Maka ini lebih dari 10. Dan kalau yang dimaksudkan 10 ini pun juga dimaklumi siapa mereka. Namun tentunya para sahabat semuanya, mereka adalah orang-orang mendapatkan berita gembira dengan kemuliaan, dengan keutamaan sohbah bersama Rasulullah SAW. Ini yang kita bahas pada kesempatan sore ini. Mudah-mudahan satu hadis ini dan beberapa ayat akan memberikan motivasi kepada kita untuk lebih kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih semangat dalam kita beribadah dengan mendapatkan berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala ini. Wallahu ta'ala subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.